Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik tunggal segala bentuk sanjungan dan pujian, karena tidak ada sekecil apapun dari nikmat yang didapatkan oleh setiap makhluk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekecil apapun dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atau nikmat yang didapatkan oleh makhluk ini kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita mengaku secara jujur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya bentuk karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kemampuan untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pintu kesyukuran hamba yang paling tinggi kepadanya. Maka di saat seorang hamba terus berupaya untuk mewujudkan panggilan-panggilan Allah dalam 5 kali sehari semalam, maka ini merupakan bentuk kesyukuran dia kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Itu kalau hamba ini benar-benar punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dalam kehidupan dunia saja, bila kedua orang tua kita atau saudara kita atau kakak kita atau mungkin paman kita telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian kepada kita, lalu kemudian kakak kita atau paman kita tersebut dia mencoba untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, tentu maaf-maaf termasuk dalam sikap yang kurang ajar, tidak berterima kasih dan berbalas budi kalau kebaikan sang paman, kebaikan kakak kita, kebaikan kedua orang tua kita balas dengan melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, mengerjakan sesuatu yang dibencinya, bahkan kita tidak mau mengikuti dan menuruti apa yang diperintahkan oleh kakak, oleh paman tersebut. Maka ini adalah sebuah kejahatan di dalam hidup. Sebuah pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Tentunya, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan segala-galanya yang terkait dengan hidup, semua apa yang kita butuhkan di dalam hidup dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Kesehatan, akal pikiran, waktu, kesempurnaan fisik yang kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita akan punya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu tadi saya sudah sebutkan, kalau seseorang hamba itu punya rasa malu saja di dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah mau melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan pernah berani untuk mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau seseorang itu punya rasa malu di dalam hidupnya. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, kemudian masuk malam, Allah Azza wa Jalla memuqaddimahi dengan memanggil kita untuk melaksanakan solat maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mengulangi memperlihatkan nikmatnya kepada kita, yaitu diringankan langkah kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendatangi rumahnya, memenuhi panggilannya. Maka ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan orang-orang yang pandai berterima kasih. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengenali dan mengilmui kembali bahwa ketaatan, ibadah, serta pendekatan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla apabila dibangun di atas dua dasar dan syarat ibadah itu diterima, akan punya kekuatan di dalam hidup, akan punya magnet untuk menarik bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Untuk mengulangi kembali dan memperkuat ingatan kita pada pertemuan yang telah lewat, kita telah menyebutkan ada dua. Kita telah menyebutkan ada dua syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ada dua, barakallahu fik. Siada yang masih ingat? Dua landasan, dasar, syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah. Ada yang masih ingat? Ikhlas. Pertama, ikhlas. Kedua, ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bila seseorang telah beribadah kepada Allah di atas dua dasar dan landasan ini. Pertama, ikhlas. Kedua, apa yang dikerjakan dan dilakukan itu tidak keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketaatan ini punya kekuatan, punya daya tarik yang sangat tinggi untuk menurunkan bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, kita ingin tahu dasar dari ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh Allah akan mendatangkan kekuatan pada diri seseorang. Kekuatan dalam banyak hal. Kekuatan dalam kesabaran dia ketika menghadapi ujian. Kekuatan di dalam tawakal dia, kepasrahan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia berusaha. Kekuatan di saat dia menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla melalui ibadah itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Intalaqa thalathatu nafarin." Berangkatlah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga orang sebelum kalian, sampai kemudian di sebuah tempat dia masuk berlindung untuk bermalam ke dalam sebuah gua. Fadakhalu, dia ingin bermalam, maka tidak ada tempat bermalamnya yang menurut dia aman kecuali sebuah gua, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan, ternyata pintu gua itu tertutup dengan batu yang jatuh dari atas gunung. Tertutuplah pintu gua itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian batu besar itu menutupi lubang gua. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya untuk bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga terhadap kehidupan umat di masa yang silam atas sebuah peristiwa. Mereka mengadu, beliau mengajak para sahabatnya untuk belajar dari peristiwa tersebut. Maka saya sampaikan hadis ini untuk kemudian mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita sama-sama mengambil sebuah pelajaran yang berharga dari cerita ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah pintu gua itu tertutup dengan batu, maka satu hal yang harus kita pelajari ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka tidak kemudian menjadi orang yang putus asa di dalamnya. Mereka tidak kemudian menjadi orang yang pasrah begitu saja menunggu kematian yang akan menjemput. Tetapi mereka ini punya amal-amal ketaatan. Mereka ini punya catatan-catatan amal soleh. Maka mereka mengatakan, faqalu, di antara mereka saling berucap, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Tidak ada yang akan menyelamatkan dan membebaskan kalian dari batu besar ini yang menutup pintu gua, kecuali illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian. Tidak ada yang akan membebaskan kalian dari batu besar yang menutup gua ini kecuali dengan doa yang engkau lantunkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan modal amal soleh untuk mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang akan menyelamatkan kalian kecuali doa yang engkau lantunkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan amal soleh yang kalian telah lakukan untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang beriman, tidak putus asa di dalam kesulitan hidup, tidak kemudian pasrah untuk menunggu ajal datang menjemput. Mereka mencoba untuk mengorek amal soleh yang mereka lakukan. Karena ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba di saat menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup. Kita semuanya ini tidak pernah luput dari itu semua. Datang kebahagiaan, kerap kali atau sebentar datang kesedihan dan kesusahan. Orang yang beriman menghadapi itu tidak akan pernah kecil jiwanya dan tidak akan pernah kerdil dadanya, tapi selalu besar bahwa yang mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa menyambungkan diri kepada Allah kecuali dengan amal-amal ketaatan kita, dengan amal-amal kebajikan kita, dengan amal-amal soleh kita, dan tidak akan pernah sampai kepada Allah dengan banyak berdosa, banyak berbuat maksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka saling mengingatkan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bahwa tidak ada yang akan menyelamatkan kalian dari batu besar yang menutup gua ini kecuali kalian mencoba meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang telah diukir untuk menjadi pembantu mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin bertanya, amal soleh apakah yang mereka telah lakukan? Amal kebajikan apakah yang mereka telah kerjakan sehingga mereka bisa selamat? Lalu batu itu berlahan-lahan tergeser dengan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Satu dari ketiga orang yang masuk ke dalam gua, lalu kemudian jatuh batu besar menutupi pintu gua tersebut. Yang satu mengatakan, saya punya dua orang tua, Syaikhani kabiran, orang tua yang kedua orang tua yang berumur dan lanjut usia. Ujian bagi seorang anak di saat dia menemui dan menjumpai kedua orang tua itu lanjut usia, apalagi kalau sampai dalam kondisi pikun. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di sinilah terlihat anak kurang sabar terhadap kedua orang tuanya. Terkadang kedua orang tua ketika pikun, barakallahu fikum, melakukan sesuatu hal-hal yang tidak disukai oleh anak. Baru saja dia melakukan ini, diingkari. Baru saja dia makan, belum. Sekarang baru dia makan, nanti sebentar mengatakan, saya belum makan. Lupa sudah semua apa yang dilakukan, dikerjakan. Di saat inilah ujian bagi seorang anak. Ternyata bakti kepada kedua orang tua akan memiliki kekuatan tersendiri di saat menghadapi ujian dan cobaan besar di dalam hidup. Bagaimana itu bakti sang anak ini? Saya telah memiliki atau memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Dan saya, kata anak ini atau orang ini, selalu memerahkan susu buat kedua orang tuanya. Berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Pada suatu hari, sang anak ini punya pekerjaan atau dia mencari kayu. Terlambat untuk memerahkan kedua orang tuanya. Sampai kemudian pulang dari tempat memerahnya, kedua orang tuanya sudah ketiduran. Dia tidak mau membangunkan kedua orang tuanya. Dia pegang minuman kedua orang tuanya ini, yang setiap hari dia berkhidmat dengan minuman tersebut yang dia perah setiap hari. Pada suatu hari, ternyata terlambat dia pulang membawa minuman ini dan menjumpai kedua orang tuanya telah tertidur. Karena baktinya kepada kedua orang tua, dia tidak ingin mengganggu istirahat kedua orang tuanya. Maka dia menunggu sampai kapan kedua orang tuanya itu tertidur. Bangun dari tidurnya. Sementara dia bercerita, anaknya meronta, menangis karena kehausan, mengharapkan belas kasihan dari bapaknya sendiri. Menangis untuk kemudian diberikan air susu yang dia telah peruntukkan buat kedua orang tuanya. Dia tidak mempedulikan, karena dia ingin mengedepankan baktinya kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai kemudian kedua orang tuanya itu bangun di waktu pagi. Dia memberikan minuman itu. Dia kemudian mengatakan dengan amal besarnya ini, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Dia kemudian mengangkat amal besar yang dia telah lakukan dalam kondisi dia menghadapi ujian besar antara mati dan hidup, masuk ke dalam gua, tidak akan punya kekuatan untuk mendorong batu besar yang menutup gua tersebut. Maka dia mencoba mengetuk bantuan dan pertolongan Allah dengan sebuah amalan besar, yaitu baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Kata orang tersebut, ya Allah, jikalau hal itu saya lakukan semata-mata mencari wajah Engkau ya Allah, mencari nilai dari Engkau, keikhlasan wujudkan ingin pahala dari Engkau ya Allah, ingin mencari wajahnya Allah, mewajahnya Engkau ya Allah, maka bukakanlah, lepaskanlah kami dari batu besar ini. Fafarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Terbuka sedikit batu itu, namun mereka tidak bisa keluar darinya. Dari mana semuanya ini terjadi? Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba kemudian tidak putus asa di saat menghadapi ujian, dan dia punya tabungan amal soleh untuk kemudian menjadi kekuatan baginya mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, saya mengingatkan supaya tidak lupa amal itu dikatakan soleh, amal itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla menjadi catatan amal soleh di sisi Allah apabila dibangun, didirikan di atas dua dasar. Dari bapak kami, siapa yang masih ingat? Tadi sudah disebutkan di depan. Saya ulangi kembali bahasa kita yang telah lewat. Dua syarat ini ada pada rukun Islam yang pertama. Apa itu, adikku? Rukun Islam yang pertama? Ya. Ucap dua kalimat syahadat. Mana dia? Dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk saya ulangi kembali, bahwa sebuah ketaatan akan dikatakan soleh, sebuah amal akan dikatakan soleh, atau amalan ibadah kita akan bernilai di sisi Allah, akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila amalan itu dibangun di atas dua dasar. Pertama, keikhlasan. Sekarang beliau ingin sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa amal soleh yang dibangun di atas dua landasan punya kekuatan tersendiri pada diri seseorang yang beramal untuk mengundang turun dan datangnya bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, kalau itu saya lakukan karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maksudnya ikhlas, bakti kepada kedua orang tua, sudah jelas nasnya, terlalu banyak dalil-dalilnya. Berarti dia sudah berjalan membangun baktinya kepada kedua orang tuanya. Pertama, dasar ikhlas, semata-mata mencari wajahnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan amal saleh ini, tergeser batu besar yang menutupi gua. Namun ketiga orang tersebut belum bisa keluar. Maka yang kedua dari ketiga mencoba mengutarakan amalan yang telah dikerjakan. Kata dia, dulu saya punya anak paman putri dan saya itu sangat mencintainya. Orang yang paling saya inginkan dan cintai. Namun dia berupaya, wanita itu berupaya kemudian untuk tidak mau didekati oleh barakallahu fikum sang lelaki tersebut. Pada suatu hari terjadi musim paceklik. Wanita ini dan juga bapaknya sangat-sangat membutuhkan bantuan, pinjaman. Karena ini, lelaki ini adalah orang yang kaya. Maka dia datang untuk wanita ini meminjam kepada lelaki tersebut. Maka lelaki ini tidak mau memberikan pinjaman kecuali dia harus wanita ini merelakan kehormatannya untuk direnggut. Karena wanita ini dalam kondisi yang sangat-sangat barakallahu fikum membutuhkan, maka dia merelakan dirinya. Sampai kemudian ketika wanita ini ingin didatangi sebagai suami istri, sebagaimana suami istri, wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau mencoba-coba melakukan atau memasukkan sesuatu yang bukan pada yang benar. Maka segera sang lelaki ini ingat kepada Allah, takut kepada Allah, dan tidak jadi untuk kemudian mengerjakan dosa dan kemaksiatan itu. Sampai pada akhirnya lelaki ini menyerahkan duitnya, hartanya itu untuk wanita ini dengan cuma-cuma. Lalu dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Ya Allah, jika itu saya lakukan semata-mata untuk mencari ridhamu ya Allah, maka lepaskanlah kami dari tutupan batu ini. Tergeser batunya kembali nambah dari geseran yang pertama. Namun ketiga-tiganya belum bisa keluar dari gua tersebut. Segenap saudaraku kaum muslimin, sebuah pelajaran yang berharga di saat seseorang meninggalkan dosa dan kemaksiatan akan mendapatkan nilai pahala apabila dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dia terpaksa, karena tidak ada kesempatan atau tidak ada kekuatan untuk dia berbuat dosa, atau banyak orang yang melihat, menonton, kemudian menjebak dia sampai kemudian tidak jadi misalkan melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kapan orang yang meninggalkan dosa dan kemaksiatan ini mendapatkan pahala dari Allah, menjadi tabungan amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla, di saat dia meninggalkan dosa itu, di saat dia meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mengerjakan ketaatan harus ikhlas, maka meninggalkan kemaksiatan juga harus ikhlas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di samping yang kita akan sebutkan ini, ternyata punya kekuatan tersendiri apabila meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, bukan karena malu kepada masyarakatnya, bukan karena malu kepada guru atau kiai yang ada di kampung, bukan karena dia tidak punya kesempatan, bukan karena dia tidak punya kekuatan, tapi dia meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata karena Allah. Kalau dia meninggalkan sebuah dosa karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh misalkan, seseorang barakallahu fikum berjudi. Iya. bagaimanapun bentuk perjudiannya, kita tahu bahwa ini dilarang oleh agama kita. Kalau dia tinggalkan perbuatan ini karena Allah Azza wa Jalla, dia takut marahnya Allah, saya ini telah diberikan kesehatan, kok malah saya jadi kurang ajar kepada Allah, saya tidak mau taat kepadanya. Ya, misalkan dia mengakui di hadapan dirinya, dia mengakui kesalahannya, dia ingin kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perjudian itu karena Allah, maka Allah akan datangkan pintu rezeki dari arah yang lebih baik dari itu semuanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan demikian. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ini satu kekuatan meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan kemaksiatan semata-mata karena Allah, punya kekuatan sendiri di dalam hidup seorang muslim dan muslimah. Nah, contoh yang lain, di saat kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini saya kerjakan semata-mata karena engkau, mencari wajah engkau ya Allah, maka bukakanlah batu ini, terbuka sedikit lagi, namun mereka belum bisa keluar. Lalu kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dia menjadi tuan, punya pegawai-pegawai, dia berikan upahnya pada waktunya. Di antara salah satu pekerjanya, dia tinggalkan upahnya, dia tidak ambil. Maka sama orang ini, upah orang itu tetap ditahan, lalu dikembangbiakkan upah tersebut, sampai kemudian upahnya ini menjadi berkembang biak. Dibelikan kambing, berkembang onta, berkembang sampai berlembah-lembah. Ya, binatang ternaknya dikembangkan. Padahal yang namanya dia yang mengembangkan, kan mesti punya hak padanya. Suatu saat, yang pemilik hasil kerja dan keringatnya itu datang mencari upahnya, ingin mengambil upahnya. Maka sang pemilik pekerjaan itu mengatakan, ini apa yang Anda saksikan dan apa yang Anda lihat, ini adalah upah engkau. Ya, satu lembah onta dengan budak-budaknya, dengan pegawai-pegawainya. Satu lembah kemudian sapi juga dengan pegawai-pegawainya. Gonam satu lembah, yaitu kambing dengan pekerja-pekerjanya, lengkap. Kata yang mengambil upahnya ini, dia mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, jangan Anda hina saya. Dikira dia dihina dan direndahkan. Padahal sang pemilik pekerjaan ini dulu, yang dia tempat bekerja, mengembangkan upahnya itu sampai kemudian menjadi berlembah-lembah onta dengan para pembantu-pembantunya atau budak-budaknya. Kemudian sapi dengan berlembah-lembah, juga dengan budak-budaknya. Begitu juga kambing, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang itu mengatakan, semua apa yang Anda lihat ini adalah itu upahnya engkau. Rasulullah bercerita, Lalu yang mengambil upah ini digiring semuanya dengan budak-budaknya dengan tanpa ada disisakan sedikit pun. Berarti ini adalah amalan besar. Orang ini mengatakan, "Ya Allah, jika itu saya lakukan semata-mata mencari wajah-Mu ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah kami, berikanlah kami jalan keluar." Maka terbukalah dan tergeserlah batu besar itu sehingga mereka semuanya bisa keluar dari dalam gua. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pelajaran yang sangat berharga. Orang yang beriman, bagaimanapun ujian dan cobaan di dalam hidup, dia tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia punya kekuatan di dalam hidup untuk kemudian mengetuk bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kekuatannya itu adalah amal solehnya. Kekuatannya itu adalah ketaatan dan kebajikan yang dicatat dan telah ditabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kekuatan ini ada pada amal soleh seseorang. Bagaimanapun ototnya berlipat-lipat misalkan, tapi kalau dia bukan orang yang taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah. Kenapa? Lemah di hadapan hawa nafsunya dan lemah pula di hadapan setan. Maka dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bagaimanapun kita di dalam hidup, kita bahagia dan datang pula masa-masa bersedihnya. Maka tidak boleh bagi orang yang beriman untuk kemudian lepas kontrol di saat dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jal, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, tidak mau taat kepada Allah, hidup berpoya-poya dari berjudi, dari minum khamar, mabuk-mabukan, dan seterusnya. Jangan sampai terjadi di daerah kita ini.